Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yadzah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa at-tawaghitu kathiratun wa ru'usuhum khamsatun. Thumma qala syarih hafidhahullah ta'ala, at-tawaghitu kathiratun fakullu man kharaja an ta'atillahi فهو طاغوت وهذا لا حصر له ولكن رؤوس الطواغيت هم هؤلاء الخمسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab adda ibadata rabbih wa ballagha risalatahu wa nafa ummatahu jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa ba'd. Faqala al-musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab fi risalatihi ma'na at-taghut والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan togut-togut, tawagit, sehingga muntahal jumuk dari togut, itu togut itu banyak, namun ruusnya, pentolannya, itu lima. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, togut itu banyak. Fakullu man kharaja an ta'atillah, maka setiap yang keluar dari ketaatan pada Allah, maka dia taghut. Hadalah hasralah. Ini tidak ada pembatasan sebenarnya. Lakin ru'usut tawaghiti hum haula'i al-khamsatu. Namun, ya, pemuka pentolan dari taghut ini yang lima ini. Yang akan dia sebutkan. Yang pertama adalah syaitan. Ini yang akan kita baca. Fadl. قال المصنف رحمه الله تعالى الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. baca syarahnya. ثم قال الشارح في قوله تعالى الأول الشيطان لأن أصل الطواغيت هو الشيطان ومثله طواغيت الإنس شياطين الإنس الذين يحسنون للناس عبادة غير الله ويسمونها بأسماء خادمة يسوغون للناس الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والدعاء الموتى يسوغون هذا ويسمونه بأسماء يخدعون الناس بها خدعة يخدعوا ويسمونه بأسماء يخدعون الناس بها هؤلاء طواغيت وعبادة الشيطان تكون بطاعته فمن أطاعه فقد عبده الاختلاف أنواع هذه العبادة منها ما يصل إلى حد الكفر والشرك ومنها ما هو دونه بحسب طاعة الشيطان فكل المعاصي طاعة للشيطان وأشدها الشرك ويساعده شياطين الإنس من علماء الضلال الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله عز وجل ويسمونها بغير الشرك يسمونها توسلا أو يسمونها المحبة للصالحين أو بغير ذلك من أنواع الأسماء الخداعة من أنواع الأسماء الخداعة فهؤلاء من أعوان الشيطان. الله أخبر أن الجن لهم شياطين وأن الإنس لهم شياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا yusa'iduna 'ala idlali bani Adam. Hadha huwa an-naw' al-awwal min at-tawaghit asy-syaitani wa man sara fi rikabi syaitani hatta walau qala al-insanu ana ma a'budu syaitana. Naqulu idza a'ta'tahu wa anqadta lahu faqad abadtahu syi'ta am abaita. Alladhi la ya'budu syaitana huwa alladhi yukhalifuhu wa ya'sihi. Hadha huwa alladhi la ya'budu syaitana. Lakin qad takunu ibadatu syaitan ibadatu syaitani tasilu ila al-kufri al-mukharriji min al-millati wa takunu duna zalika walakinnaha kullaha ta'atun lisyaitani. Nah, ya, tagut yang pertama, tagut yang pertama di sini adalah setan. Asyaitan yadda'i ila ibadati ghairillah. Setan yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah. Dalilnya ialah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah beritahukan kepada kalian wahai bani Adam? Ya, perintahkan kepada kalian wahai bani Adam. Allah ta'budu syaitan. Janganlah kalian beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, al-awwal syaitan. Maka Syekh ya, Shalih Al-Fauzan menjelaskan li'anna asla tawagid huwa syaitan. Asalnya tawagut adalah syaitan. Ya. Wa mithluhu tawagitul ins. Nah, semisal dengannya togut-togut dari kalangan manusia. Maka para setan manusia ialah yang mereka memperindah peribadatan kepada selain Allah, mereka memperindah di hadapan manusia. Ya, dan mereka menamakannya dengan nama-nama yang menipu. Ya. Maka mereka yusawwiguna linnas adzabha lighairillah. Mereka melegalkan penyembelihan untuk selain Allah kepada manusia. Ini terjadi ini di sini. Salah satu tokoh di negeri ini melegalkan hal tersebut, bahkan mengatakannya itu adalah bagian dari ibadah. Oh, enggak apa-apa nyadron, nyembelih untuk leluhur. Enggak apa-apa kalau panen buat Dewi Sri kasih sesaji, enggak apa-apa. Ke pantai larung saji itu buat makanan ikan, kepala kerbau, kepala sapi. Mereka melegalkan, merekalah ulama musyrikin. Ya. Merekalah ulama musyrikin yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di ya, Kasyful Syubhat, dan merekalah tagut. Merekalah tagut. Ya, di Indonesia ini udah banyak kayak begitu, enggak 1 2 3 5 6 9 enggak. Banyak. Ya. Yang mereka melegalkan kesyirikan kepada Allah. Maka merekalah tagut. Ini tagut mereka, setan dari kalangan manusia. Iya dan billah. Ini saya dengar sendiri ya, dan antum juga dengar sendiri kok. Zaman sekarang apa sih yang ditutup-tutupin? Ya, dunia itu kayak di hadapan kita. Ya. Enggak perlu kita hoax-hoax lagi, langsung videonya. Dengerin nonton itu orangnya langsung ngomong kayak begitu. Akun resminya. Banyak orang kayak begitu. Ya, salah satunya tetua dari ormas yang ada di Indonesia ini, ormas ya, religi atau keagamaan. Allah musta'an. Nah, ini memang nyata kayak begitu. Ya, enggak ada yang ditutup-tutupin. Itu memang real. Dia menyatakan enggak apa-apanya drone kasih larung saji itu. Enggak apa-apa kasih sesaji kepada Dewi Sri ketika panen. Allah musta'an. Ini tagut ini. Ini tagut dia itu. Dia melakukan taswik. Pelegalan kepada manusia bahwa ini boleh, syirik itu boleh. Enggak apa-apa, itu sedekah laut itu buat kasih makan ikan. Mana ada ikan kasih makan pakai kepala sapi. Ya, ikan gak butuh makan dari kita, di makanan itu banyak sumber makanan buat ikan. Allah berikan rezeki buat mereka. di terumbu karang, di rumput laut, di dasar laut. Ini gaya-gaya malah nyampah dan melanggar hukum peraturan internasional. Buang sampah ke laut, mana ada kayak gitu. Kepala kerbau, mana ada ikan doyan kepala kerbau. Ikan apaan, kemakan tanduknya, ikannya keselak ntar. Keselak tanduk, mati ntar ikannya. Kemakan tanduk, tanduk kerbau, tanduk sapi. Ini kan ngaco, mana ada. Itu kan syirik. Ya, mereka itu membungkus, oh ini budaya kok. Budaya rahayu Nusantara. Ya, mana ada budaya pakai kirab khidmat, ya, pakai seragam, pokok khusyuk semuanya, khidmat semuanya. Itu berarti ada takarrub. Ya, ada takarrub kepada selain Allah, ada ibadah di situ. Ada pengharapan, ada roja, ada khauf kepada selain Allah di situ, ada ta'zim, pengagungan kepada selain Allah di situ. Nah, ini mereka saat ini mereka masih malu-malu. Bukan malu-malu kucing, malu-malu setan. Ya. Karena kucing, ya. Malu-malu setan, ya. Bukan malu-malu kucing, kok jadi kucing. Ya. Malu-malu, suatu saat mereka akan mendeklarasikan. Ini emang syirik. Ini emang buat Nyi Roro Kidul. Ini emang untuk, siapa lagi lah nama jin-jin togut mereka itu. Ya, lama-kelama mereka berani. Semisal dulu malu-malu orang ngecap dukun, saya dukun, gak berani. Bilangnya oh, paranormal, apalagi. Ahli metafisika, apalagi. Orang pinter, apalagi. Hah? Apa? Magic apa? Ketok magic. Apa? Medicine. Ah, tahu susah bahasanya. Ya. Nah ini mak, sekarang udah gak malu lagi. Dukun. Bikin perkumpulan asosiasi persatuan bukan paranormal Indonesia, persatuan ahli supranatural Indonesia, perdunu, persatuan dukun Nusantara, Lonsan, ya, persatuan togut, hanya togut yang mengizinkan para togut bikin perkumpulan, kufur. Ini kekufuran ya, kawan. Ya, Allah musta'an. Nah, mana lagi tadi? Nah, mereka melegalkan bernazar untuk selain Allah, beristighosah untuk selain Allah, berdoa kepada yang telah mati. Ini banyak nih togut ini, ya. Kalau dalam wisata-wisata religi, togut-togut ini mengajarkan kepada jamaahnya di bis, ya. Tata cara bukan manasik haji, manasik ziarah kubur wali. Nah, ntar begini, nanti doanya ini, ya, diajarin, diajarin, diajarkan bahkan, rijal Allah, ya, diajarkan, wahai rijal Allah, ya, tolong kami, ya, diajarkan seperti itu, Allah musta'an. Wisawgiunaha, dan mereka melegalkan hal ini. Wisamunahu biasmain yakhda'un nas biha. Mereka memberikan nama dengan nama-nama yang menipu manusia. Ya. Hada huwa tawagid. Inilah tawgut. Namanya jadi asik-asik. Ya. Bukan namanya lagi minta kepada penghuni keram, makam keramat. Enggak, namanya cakep-cakep. Wisata religi. Ya. Ya. Namanya cakep-cakep. Wa ibadatu syaitan takunu bi ta'atih. Maka beribadah kepada setan itu bisa dengan bentuk mentaatinya. Maka siapa yang mentaati setan berarti dia telah beribadah kepadanya. Tentunya ala ikhtilafi anwa'i hadhil ibadah. Tentunya sesuai dengan perbedaan jenis-jenis ibadah itu. Minha diantaranya ada yang mayasilu ila haddil kufr wa syirk. Ada yang sampai kepada derajat syirik dan kafir. Ya, ada yang sampai derajat itu. Ya. Wa minha ma huwa dunahu bihasabi ta'ati syaitan. Ada yang diantara enggak sampai kepada derajat syirik dan kafir sesuai, ya. Sesuai dengan apa? Ya, dengan ketaatan dia kepada setan. Faqulul ma'asi ta'atun li syaitan. Wa asyadduha asyirku. Maka segala maksiat itu adalah bentuk ketaatan pada setan, yang paling parahnya adalah kesyirikan. Yusa'iduhu syaitanul insi min ulama'id dalal. maka setan dari kalangan manusia, yaitu para ulama sesat, alladzina, itu akan membantu dia. Alladzina yad'una an-nasa ila ibadati ghairillah, yang akan menyeru kepada manusia ya menuju peribadatan kepada selain Allah. Oh, enggak apa-apa, larung saji itu kita kasih makan kepada hewan. Kalau kasih makan kenapa hikmat? Ya, ngasih makan kepada hewan di laut kenapa mesti hikmat? Menentukan tanggalnya, waktunya. Kenapa mesti pakai kepal kerbau? Beli aja pelet makanan lele. Enggak laku juga di laut, mana doyan gitu. Ya, mana doyan ikan tongkol, ya. Ikan-ikan laut. Ikan, apalagi ikan laut, banyak lah ya, ikan tuna, mana doyan, pelet. Ya, kalau mau kasih makan, ya udah. Kenapa mesti kepala sapi? Hah? Kenapa? Ada apa ini? Ya, kalau mau kasih makan ikan di laut, ya sesuaikan. Teliti, ikan laut makan apa? Ya, misalkan mereka ya menghancurkan terumbu karang demi mencari ikan. Sehingga populasi ikan terancam karena makanannya, sumber makanannya hancur, berkurang. Maka mereka membalas budi. Ya udah bikin terumbu karang pakai teknologi apa kek? Ya, bikin ke sarang lumut di apa-apa, ya macam. Sarang apa namanya? Rumput laut atau apa kek. Itu makanan yang cocok buat ikan, kepala sapi. Ya. Emangnya ikannya bisa bikin itu kepala sapi jadi rujak cingur apa? Gimana ceritanya? Ya, ada yang orang Jawa Timur sini? Ada? Amar, orang Jawa Timur antum? Siapa? Orang Jawa Timur tahu, antum pernah tinggal Surabaya kan? Kepala sapi favorit ya? Rujak cingur, rujak congor, cingur. Ya, orang sini congor nyebutnya. Ya. Nah, itu baru enak ya. Ini Allah musta. Ini jelas kesyirikan. Mana lagi tadi? Ya, mana lagi berikutnya? Waisamunaha. Ah, bukan kelewatan itu. Mana itu? Waisamunaha bighairi syirki. Ah, waisamunaha bighairi syirki. Mereka menamakannya itu dengan selain nama kesyirikan. Mereka menamakannya dengan tawasul. Waisamunaha al-mahabbata lis-salihin. Mereka menamakannya uni cinta orang soleh. Au bighairi dzalik atau yang lainnya min anwa'il asma'il al-khida'ah. Dari nama-nama yang menipu. Kalau zaman musyrikin Quraisy, mereka menamakannya dengan nama apa? Al-i'tiqad. Ya, al-i'tiqad. Mereka menyembah Latta, ya. Dengan tasdid, boleh juga dengan tanpa tasdid. Latta atau Latta. Mereka menyembah Latta. Ketika dituding kesyirikan yang mereka lakukan, mereka mengatakan, "Oh, ini anda syirik kok. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami enggak beribadah kepada orang soleh ini kok. Melainkan agar dia mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini i'tiqad namanya. Kalau sekarang namanya tawasul. Ya, atau cinta orang soleh. Wisata religi. Ya. Baik, barakallahu fikum. Memang kita tidak menghukumi secara mutlak orang yang wisata religi ke makam-makam keramat sebagai kuburiyun, sebagai musyrikun, tidak. Ya, tidak. Yang kita katakan kuburiyun ialah yang meminta kepada Allah melalui perantara mereka atau yang meminta langsung kepada perantara orang soleh tersebut. Ya, maka itu yang mereka kuburiyun. Adapun yang sekedar ya berdoa di situ dengan keyakinan, doa di situ mustajab. Ya. Doanya kepada Allah, ini bid'ah. Dan ini sarana menuju kesyirikan, bukan musyrik. Kita tidak katakan yang seperti ini musyrik. Namun kita katakan yang mereka musyrikun, kuburiyun, ialah yang tadi. Yang meminta langsung kepada penghuni kubur, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Habib Pulan, Kiai Pulan, tolong saya." Ini syirik rububiyah uluhiyah, asma sifat bahkan. Atau yang berdoa pada Allah melalui perantara ini, "Wahai Habib Pulan, ulama Pulan, sampaikan hajat saya." Inilah kesyirikannya orang musyrikin Quraisy, ya seperti ini. Ya. Mana lagi tadi? Fa haula'i min a'wani syaitan. Maka dai-dai seperti ini itu adalah para penolong setan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya jin lahum syayatin, memiliki setan. Dan manusia juga memiliki setan. syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan dari kalangan jin dan manusia sebagiannya dengan sebagian yang lain itu mewahyukan, memberikan wangsit, ya, dengan perkataan yang menipu, yang indah untuk menipu. Yusaiduna ala idlali bani Adam, maka setan dari kalangan jin dan manusia ini menolong, ya, menolong untuk menyesatkan, ya, anak Adam. Hadza huwa an-naw'ul awwal min at-tawaghit, inilah tagut yang awal, yaitu setan. Wa man sara fi rikabi syaitan, dan siapa saja yang berjalan di atas di dalam rombongan setan. Hatta walau qala al-insan, walaupun seseorang mengatakan ma ana ma'budu syaitan, saya enggak beribadah pada setan, naqul, kita katakan idza ata'tah, tapi kalau engkau mentaati setan dan engkau tunduk kepada setan, berarti faqad abadtah, berarti Anda telah beribadah padanya. Syi'ta am abaita, suka atau tidak suka, ya kayak begitu. Ya, maka orang yang tidak beribadah pada setan ialah yang menyelisihi setan dan bermaksiat, artinya tidak mentaati setan, mendurhakai setan. Hadza huwa alladzi la ya'budu syaitan, inilah yang tidak beribadah pada setan. Namun, ya, qad takunu ibadatu syaitan, terkadang peribadatan pada setan itu sampai kepada kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, terkadang tidak sampai demikian. Lakinnaha kullaha ta'atun li syaitan, namun semuanya itu adalah bentuk ketaatan kepada setan. Taib, ya, yang kedua, faddal, ihsan. Faddal ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, asani al-hakimu al-jairu al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. قال الشارح حفظه الله تعالى الثاني من حكم بغير ما أنزل الله هذا يؤم كل من حكم كل من حكم بغير ما أنزل الله بين الناس في الخصومات والمنازعات حكم بينهم بالقانون أو بأوائد البدوي والسلومي التي عليها البدوي البدوي والقبائل والبدو والقبائل البدو والقبائل وأعرض عن كتاب الله هذا هو الطاغوت يحكمون بغير ما أنزل الله ويدعون أن هذا من الإصلاح والتوفيق بين الناس هذا كذب الإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله والتوفيق بين الناس والمؤمنين لا يكون إلا بكتاب الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا لَوْ أَنَّهُمْ تَابُوا إِلَى اللَّهِ وَجَاءُوكَ هَذَا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يُذْهَبَ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا يُذْهَبُ إِلَى قَبْرِهِ الْإِنْسَانُ إِذَا أَذْنَبَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُ فِي أَيِّ مَكَانٍ والله غفور رحيم ولا يحتاج أن يذهب إلى قبر الرسول كما يقول المخرفون الآن إن هذا المخرفون الآن kalau dibaca المخرفون itu maknanya المفسدون karena mana أخرف أفسد. Kalau dibaca mukharrifun apa ya, tukang dongeng gitu lah. Terus inna hadza yadullu ala anna al-mudniba yadhhabu indal qabri wa yatlubu minar rasuli al-musamahata wa yastaghfiru indal qabri hadza kadhibun ar-rasulu ma amara an yastaghfara inda qabrihi wala sahabatu kanu yadhhabuna ila qabri rasuli liyastaghfiru kanu yatubuna ila Allahi fi ayyi makanin la yahtaju ila annaka tadhhabu ila qabrihi walakin hadha fi hayati ar-rasuli li'annahum asa'u fi haqqi ar-rasuli haitsu insarafu anit tahaqqumi ilayhi fa hadhihi isa'atun fi haqqi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fa hum yadhhabuna wa ya'tadhiruna inda ar-rasuli ba'da taubati ila Allahi azza wa jalla fakana hadha fihi mukhalifatun lillahi wa mukhalifatun lirrasuli fal mukhalifatu fi haqqillah fakana hadha mukhalafatun lillahi fal mukhalafatu fi haqqillah fal mukhalafatu fi haqqillahi lahal istighfaru wal mukhalafatu fi haqqi rasuli yadhhabuna ilaihi wa yatlubuna minhu al musamahata wal afwa anhum li annahum akhta'u fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Asani tawud yang kedua, al hakim al jair al mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu nanti yang kedua dan nanti yang ketiga itu berbeda ya. Kalau yang ketiga yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Kalau ini hakim yang jahat yang merubah hukum-hukum Allah. Ya. Asani al-hakim al-jair ya. Tapi di sini kok disebut man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ya. Jadi hada ya'ummu kullaman hakama bi ghairi ma anzalallah bainan nas fil khusumat wal munaza'at. Ini umum mencakup segala orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, berhukum dengan selain Quran dan Sunnah, ya. Dia berhukum di antara manusia pada permasalahan persengketaan, ya, maupun munaza'at, pertengkaran. Hakama bainahum bil qanun. Dia berhukum di antara mereka dengan undang-undang buatan manusia. Atau wawaid adat-adat al-badui, adat-adat badui. Wassalum, salum itu kalau di komus maknanya baro'ah minal uyub, namun gak nyambung. Ini maknanya adalah konon juga, undang-undang ya. Dan allati alaiha al-badu wal-qabairu, undang-undang yang diamalkan oleh orang-orang badui dan kabilah-kabilah, suku-suku, mereka berhukum dengan hukum-hukum adat. Ya, dahulu di daerah Sumbar warisan itu lebih banyak diberikan kepada siapa? Perempuan, bukan cuma perempuan, keponakan perempuan, gitu ya? Ditentang oleh ulama zaman dulu di Sumbar. Ya, makanya dahulu perang itu dua, perang melawan orang kafir Belanda penjajah dan perang melawan ada. Jadi istilahnya apa nabi? Ada kuasan dia syarak, apa? Ada kuasan di syarak. Terus? Syarak bersanding kita berdua. Syarak bersanding kita berdua. Adat bersanding dengan syarak. Syarak bersanding dengan kita berdua. Susah ini. Ada bersanding syarak. Syarak bersanding. Bersanding, bukan bersanding. Bersanding di pelaminan ya. Bersanding, bersanding kita berdua. Wa a'radu an kitabillah, hadha huwa tawud. Ya, berpaling dari Al-Qur'an, inilah tawud. Yahkumuna bi ghairi ma anzalallah, mereka berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa yad'una hadha anna hadha min al-islah wa tawfiq. mereka mengklaim bahwa ini adalah termasuk di antara bentuk islah, perbaikan, taufik. Ya. Taufik. Ya ini dalam bentuk menyinkronkan di antara manusia. Ya, biar semuanya enggak berantem. Ada katibun ini dusta. Al-islah la yakunu illa bi kitabillah, yang namanya islah itu tidaklah terrealisasi, perbaikan tidaklah terwujud kecuali dengan Al-Qur'an. Taufik juga demikian. Mensinkronkan antara berbagai ras, berbagai suku itu tidaklah dapat terwujud. Ya, bainan nas wal mu'minin, tidak terdapat taufik mensinkronkan di antara manusia dan kaum mukminin, la yakunu illa bi kitabillah. Itu tidak dapat terwujud kecuali dengan kitab. Mustahil kalau ada orang, ayo ya, kita mensinkronkan dengan undang-undang warisan Belanda. Mustahil, mana ada bersatu. Tidak mungkin bisa bersatu seperti itu. Ya, tidak mungkin bisa bersatu. Ya, yang ada sekarang tidak bersatu, tidak. Persatuan tidak ada. Persatuan itu semu. Ya, kelihatannya aja bersatu. Ya, namun qulubuhum syatta. Tahsabuna jami'a wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka satu, namun kalbu mereka ya terpecah belah. Remon, kenapa begitu Remon? Kedinginan, pinggir kok kedinginan. Baru kena AC dingin gitu. Aduh. Belum cocok kaya. Orang-orang kaya di Arab itu kepanasan, Remon. Orang-orang Arab di kaya itu kepanasan. Mereka panas, jalan ke masjid itu panas. Di Dubai, di Riyadh, panas. Apa yang belum cocok kaya? Hah? Orang fakir banyak kedinginan tuh di Papua. Ya, kok kaya mesti dingin gitu. Mana lagi tadi? Ya. Allah Ta'ala berfirman, فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُسِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Bagaimana jika musibah menimpa mereka disebabkan dengan ulah tangan mereka? ثُمَّ جَاءَكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. Kemudian جَاءُكَ, kemudian mereka datang pada engkau bersumpah dengan nama Allah. إِنْ أَرَدَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Kata mereka, tidaklah kami menginginkan kecuali ihsan, kebaikan dan taufiqah. Ya, dan adanya perdamaian. Ulaika alladziina ya'lamullahu fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah mengetahui di isi hati mereka. Fa'arid anhum wa'idhhum wa kullahum fi anfusihim qawlan balighan. Maka berpalinglah dari mereka dan nasihatilah mereka dan ucapkanlah kepada mereka, ya, kepada diri mereka ucapan yang mengena. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadallaha tawwabar rahima. Seandainya mereka, ya, tatkala mereka orang-orang zalim tersebut, ya, seandainya ketika mereka orang-orang mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka datang pada engkau, seandainya mereka beristighfar kepada Allah, ya, memohon maaf kepada Rasul, maka pastilah mereka akan mendapati Allah memberi taubat dan Maha mengasihi. Law annahum tabu ila Rasul ja'uka hada fi hayati Nabi. Seandainya mereka bertobat pada Rasul, datang pada Rasul, minta maaf pada Rasul, ini di masa hidupnya Nabi. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh pergi ke kuburnya Rasul untuk minta maaf. Al insan idza adnaba yatubu ila Allah wa yastaghfiru fi ayyi makan. Seseorang jika dia berbuat dosa, dia bertobat pada Allah, dia beristighfar pada Allah di tempat mana aja, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tidak butuh pergi ke kuburan Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh para perusak. Itu kalau antum bacanya mukhrifun. Karena mana mukhrif, mufsidun. ya, atau mukharrifun, para pendongeng al-an saat ini, ya. Inna hada yadulu ala annal mudniba yadabu indal khabar wa yatlubu minar rasuli al-musamahata wa yastaghfiru indal khabar hada kadhibun. Ya, para pendongeng hari ini mengatakan ini menunjukkan bahwasanya orang yang berdosa dia pergi ke kuburan Rasul, meminta maaf kepada Rasul, beristighfar di sisi kuburan Rasul, maka ini kedustaan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Rasul SAW tidaklah memerintahkan agar diistighfarkan di sisi kuburannya, tidak pula sahabat. Sahabat enggak pernah pergi ke kuburan Rasul untuk beristighfar. Ya. Enggak ada tuh sahabat bertaubat di sisi kepada Allah. Ya, kanu yatubun ila Allah fi ayyi makan. Para sahabat itu bertobat pada di tempat mana aja. Ya. La yahtaj ila annaka tadhhab ila qabrih. Enggak butuh. Kita itu mesti pergi ke kuburan Rasul baru bertobat. Ya, enggak ada kayak gitu. Hai. Namun yang seperti tadi itu di masa hidupnya Rasul, minta maaf ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila mereka tatkala mereka berbuat salah, ya terkait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka berpaling dari berhukum kepada Nabi, maka ini adalah ya perbuatan buruk terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahum yadhabuna wa yatadirun inda Rasul ba'da taubati ilallah. Maka mereka pergi kepada Rasul, meminta maaf kepada Rasul setelah mereka bertobat pada Allah. Ya, dari kalau dahulu begitu, kalau mereka menyelisihi Rasulullah SAW, mereka bertobat pada Allah, ya, baru kemudian mereka datang pada Rasul minta maaf. Ya, minta maaf, karena Rasul punya hak untuk ditaati. Di masa hidup beliau, alaihissalatu wassalam, kalau semasa wafat, ya, setelah wafatnya beliau, tidak ada, yaudah kita beristighfar aja pada Allah di mana aja. Ya, berbuat dosa di sini, di Mangun Jaya sini, ya, ya udah bertobatnya di sini. Yang ntar bertobatnya nunggu umroh, mana lagi pandemi, nggak ada rombongan. Sekali ada rombongan, fulus nggak ada. Ah, gimana ceritanya? Kapan tobatnya? Ya Allah musta'an. Fakana hadza fihi mukhalafatun lillah. Ya, maka ada orang yang penyelisihannya itu, kesalahannya itu kepada Allah, pada Rasul. Ya, kalau dia menyelisihi perintah Allah, maka dia beristighfar, bertobat. Kalau dia menyelisihi perintah Rasul, di masa Rasul, maka dia pergi kepada Rasul, minta maaf kepada Rasul. Li'annahum akhta'u fi haqqihi. Karena mereka telah berbuat keliru, salah pada hak Rasulullah SAW. Sekedar minta maaf aja, selesai. Tidak perlu menyembah atau memberikan ibadah. Minta maaf. Minta maaf gampang, ya. Minta maaf. Ya, minta maaf seorang pada rekannya, istri pada suaminya, suami pada istrinya. Gampang. Baik. Terus berikutnya, tafadhol dibaca. Ya, gantian. Siapa? Suhidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa dalilu qawluhu taala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu أي يدلهم ضلالا بعيدا قال شارح رحمه الله تعالى هذا الدليل على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فالطاغوت قيل هو الشيطان وقيل هو كعب بن الأشرفي نعم اليهودي وقيل إنهم الكهان لأن العرب عندهم لكل قبيلة كاهن يحكم بينهم. طيب kepikirin nanti. Ya, dalilnya ialah firman Allah, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayna ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Ini kisah tentang perselisihan dua orang, seorang munafik dan seseorang Yahudi. Ya. Yahudi ini ingin berhukum kepada Rasulullah SAW. Karena Yahudi ini tahu Rasul enggak menerima riswah, suap. Nah. Sedangkan si munafik maunya berhukum kepada ya, bukan Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya, kepada Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Karena ya, dia tahu Ka'ab bin Ashraf itu dapat menerima suap. Ya, alam tara ila alladziina yaz'umuun annahum aamanu bima unzila ilaik. Ya, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mengklaim mereka beriman kepada apa yang diturunkan pada engkau wahai Nabi? Mereka mengaku beriman pada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan mereka mengaku beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada yang sebelum engkau. Yang mengaku beriman pada Taurat. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Baru ingin aja seperti itu. Gimana sudah beneran? Waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk kufur mengingkari taghut. Namun yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Namun setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya, kata Syaikh Shalih Fauzan, ini adalah dalil bahwa siapa yang berhukum dengan selain Allah, maka dia adalah taghut. Semuanya, baik yang sampai derajat kafir atau enggak kafir. Kalau derajat kafir taghut akbar, yang tidak sampai derajat kafir taghut asghar. Ya, taghut asghar. Ya, Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya nanti juga dijelaskan oleh Syekh. Merinci, perincian ulama ini yang penting, jangan dihiraukan perincian ya para murjiah kaum Jahmiyah. Ya, yang dirinci ialah ulama Ahlussunnah. Ya, orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, empat kemungkinan aja. Tiga murtad kafir, satu tidak murtad namun dihukumi syirik asghar atau minimal maksiat dosa besar. Ya, maksiat atau dosa besar. Nah, yang pertama ini sudah sering kita ulang-ulang. Yang berarti berhukum dengan selain hukum Allah, dia murtad kalau dia menyatakan hukum Allah itu yang hukum yang diterapkan yang terbaik. Hukum Allah tidak baik. Enggak sesuai dengan zaman, enggak sesuai dengan tempat, zamannya berbeda, ya. Maka ini ijma akan kafirnya orang ini. Yang kedua yang menyatakan hukum Allah baik, hukum dia juga baik, sama baiknya. Maka ini juga murtad. Yang ketiga yang menyatakan hukum Allah baik, hukum yang dia terapkan jelek. Ya, namun dia menyatakan boleh-boleh saja. Ini istihlal. Menganggap halal. Ya, berhukum dengan selain hukum Allah. Ini juga kufur, murtad. Yang terakhir aja yang enggak murtad, yang menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum yang diterapkan jelek. Nanti Syekh akan menjelaskan itu juga. Ya. Ya, tidak sebagaimana perincian orang-orang yang jahat yang hendak menipu manusia. Ya, dari kalangan murjiah. Ya, yang menipu manusia. Ya. Mereka katakan enggak murtad. Enggak murtad. Yang penting enggak menghalalkan. Bukan sekedar menghalalkan aja. Ya. Bukan sekedar menghalalkan, bahkan Syekh Muhammad bin Ibrahim lebih-lebih lagi. Ya. Mudah-mudahan sampean kita baca risalah beliau Tahkimul Qawanin. Nah, insyaallah. Ya, barakallahu fik. Nah. Bukan cuma menghalalkan, menganggap sama baiknya aja. Ya. Atau mengatakan boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah, kufur. Nah, mana lagi tadi? Ya. Kemudian disyarah Fi qawlihi yuridu ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum pada tagut. Tagut kila yang dimaksud tagut di sini adalah setan. Ada yang menyatakan Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Yang ini yang ditujukan oleh si munafik yang mau berhukum kepada Ka'ab al-Ashraf. Ya. Wakila ada yang menyatakan innahum al-kuhan. Yang dimaksud tagut indah para dukun. Ya annal araba indahum likulli qabilatin kahinun. Karena orang Arab ya mereka memiliki di setiap kabilah dukun yahkumu bainahum. Yang dukun ini akan menghukumi, memberikan keputusan di antara mereka. Ya demikian. Nah, yang keempat, fadal Fikri. Ketiga asal. Ketiga ya. Nah, fadal. Qala al-muallif rahimahullah taala as-salisu alladzi hakama bighairi ma anzalallahu wad dalilu qawluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala fal ayatu hakamat 'alaihi bil kufri wa hadza idza ta'ammada al hukmu bighairi ma anzalallahu wa ja'ala al mahad idza ta'ammada al hukma idza ta'ammada al-hukma bighairi ma anzalallahu wa ja'ala al-mahakimu tahkumu maful awal mahakima wa ja'ala al-mahakima tahkumu bighairi maful sani tahakkuma wa ja'ala al-mahakima tahakkuma bighairi ma anzalallahu biqawanin wat'iyatin qawanin itu jama' dari apa? Konun mafail jamak sigomun taljumu berarti ghairu munsharif ya biqawanina wad'iyatin terus biqawanina wad'iyatin wa algha syari'ata wa qasaraha 'ala al ahwali syakhsiyyati faqat wa ammal munaza'atu bainan nasi wal khusumatu fa yahkumu fiha al qanuna hadza kafirun wa yustasna min dhalika awwalan man hakama bighairi ma anzalallahu bisababi ijtihadin wa akhta'a fi ijtihadihi wa huwa ahlun li ijtihadihi fa hadha ma'jurun wa maghfurun lahu khata'uhu. Asani man hakama bighairi ma anzalallahu wa huwa ya'lamu annahu mukhalifun walakin hakama bihi lihawan fi nafsihi aw li tama'in fi malin aw rishwatin wa huwa ya'taqidu annahu yajibu al-hukmu bima anzalallahu ya'taqidu hadha wa ya'taqidu annahu mukhalifun fa huwa muznibun wa 'asin sahibu kabiratin. Baik. Ya, tagut yang ketiga alladhi hakama bighairi ma anzalallahu, yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya, dalilnya ialah firman Allah taala wa man lam yahkum bima anzalallahu. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan apa yang bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang kafir. Ya, maka merekalah orang-orang kafir. Ya, ayat yang lain fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasikun. Ya, sifat-sifatnya jelek semua. Kafir, zalim, fasik. Ya, wa yustasna min dzalika, dikecualikan dari hal ini. Ya, man hakama bighairi ma anzalallahu bisabab ijtihadin wa akhta'a fi ijtihadihi wa huwa ahlun li ijtihadihi. Ini ulama, fuqaha, mujtahidin. Ya, dikecualikan dari ini yaitu seorang ulama yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dengan disebabkan ijtihad dia. Dia keliru dalam ijtihadnya, maka dia dapat pahala satu. Pahala atas ijtihadnya. Wa huwa ahlun lijtihadi. Dia orang yang memiliki kapasitas untuk berijtihad, memang dia ahlinya. Ya, adapun selain ahlul ijtihad berijtihad, maka dia dosa. Ya, tercela semuanya, hatta walau benar sekalipun hasil keputusan dia. Fa hadza ma'jurun maghfurun lah khata'uhu. Orang ini diberi pahala, kekeliruannya dimaafkan. Nah, yang kedua, ini yang kufrun duna kufrin. Yaitu man hakama bighairi ma anzalallahu wa huwa ya'lamu annahu mukhalifun. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dia tahu itu menyelisihi ya syariat Allah. Namun dia menghukumnya karena hawa nafsu pada dirinya, atau karena ketamakan terhadap harta atau riswah, atau karena faktor politik. Wahuwa dalam keadaan dia ya'takidu meyakini bahwasanya yajib al-hukmu bima anzalallah. Dia meyakini bahwasanya wajib adalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya'takidu hadha. Dia meyakini hal ini. Wa ya'takid annahu mukhalifun. Dia meyakini bahwasanya keputusan dia berhukum dengan undang-undang selain Allah itu menyelisih syariat. Fahuwa mudnibun asin sahibu kabiratin. Maka dia adalah orang pelaku dosa bermaksiat. Ya. Dan pelaku dosa besar. Dalam keadaan dia meyakini apa yang dia jalani dari undang-undang tersebut adalah keburukan, menyelisih syariat. Bukan kayak orang-orang zaman, tahu zaman mana tuh, orang-orang sebelah sana, ya, yang tetap bertahan ngeyel dengan undang-undang syaitan yang digunakan. Dablek, ya. Dablek itu, bahkan saking dablek itu nantang lagi. Ini harga mati, siapa yang mau ganti? Ya, yang sudah pakem ini, ya kita gebuk, kita lawan katanya. Allah musta'an. Tahu tuh orang mana itu? Ya, nah itu kacau seperti ini. Ya, atau yang mengatakan undang-undang syariat Allah itu enggak sesuai lagi dengan zaman. Ya. Atau ada yang menyatakan lagi, ini minal wuzara, ya. Haram meniru pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniru pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram kata dia. Orang ini wajib kok hukumnya malah dibilang haram. Ya, ada itu yang mengucap seperti itu. Wazir minal wuzara. Tahu di negeri mana? Ada lah ya pokoknya. Allah musta'an. Asani yang kedua, mana lagi tadi? Udah ya. Arabi yang keempat. Ya, padahal dibaca di sini. Ya, kasih siapa? Si itu di belakang. Remon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u alladhi yadda'i ilmal ghaibi min dunillahi wad dalilu qawluhu ta'ala 'alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada. Qala sarih hafizahullahu ta'ala ha'ula'i humul kuhanu fahum tawagitu wala yajuzu at-tahakumu ilayhim wala yajuzu az-zahabu ilayhim wasu'aluhum li'anna ba'dhan nasi yadhhabu ilayhim idza da'a lahu shay'un wa yas'aluhum 'anil ladhi da'a lahu wa yas'aluhum manil ladhi saharahu aw yas'aluhum an ahlihi idza kanu gha'ibina ma halatuhum aw an amwalihi adha'iati fahadha yakfuru idza saddaqahum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa in kana lam yusaddiqhum fa innahu la tuqbalu lahu salatun 40 yawman famujarradu dhahabihi ilaihim ma'siyatun kabiratun la tuqbalu lahu salatun 40 yawman uqubatan lahu ala zahabihi ilaihim. Nah, togut yang keempat alladhi yadda'i ilmal ghaib min dunillah, yang mengklaim mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib selain Allah. Ini togut seperti peramal, ya, yang meramal tahun 2021 Indonesia presidennya lengser. Ini togut itu. Ya. Togut si Bayu-Bayu itu. Sebelumnya sudah ada togut yang mati, alhamdulillah, Mama Loreng. Ya. Tahun ini artis pula cerai. tahun depan artis fulan poligami. Gak ada yang dia cuma ngeramal cerai-cerai aja. Togut itu. Ya. Dalilnya ialah firman Allah, "Alimul ghaib fala yuzhir ala ghaibihi ahada." Allah lah yang mengetahui yang gaib, maka Allah tidak menampakkan, memperlihatkan yang gaib kepada siapapun. Ya, yang kelima kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Haulai humul kuhan." Siapa itu yang mengklaim mengetahui yang gaib? Itu para dukun. Ya. Mereka lah para togut, maka tidak boleh berhukum kepada mereka. Tidak boleh pergi kepada mereka, bertanya kepada mereka. Karena sebagian orang yadhhabu ilaihim idza da'alahu syai'un, bertanya kepada mereka. Pergi ke mereka ke dukun apabila kehilangan sesuatu. Bertanya tentang barang yang hilang tadi. Bertanya tentang siapa yang menyihirnya. Bertanya kepada mereka tentang keluarganya apabila keluarganya itu enggak ada. Madza halatuh, bagaimana keadaan mereka atau hartanya yang hilang. Fahada yakfur idza saddaqahum. Ini kufur apabila mereka membenarkan dukun tersebut. Ya, perdukunan itu ya kekufuran ya, ikhwah. Lawan dari tauhid. Enggak ada istilahnya tauhid bisa berdampingan dengan perdukunan. Makanya ini tugas dari siapa? Ketika maraknya perdukunan, dai, iya, dai. Naam. Semua, tapi yang pertama pemerintah. Ya, maka kita nasihati pemerintah agar mereka memberantas perdukunan, sihir, klinik, dan memenggal, menghukum mati para dukun-dukun. Agar pemerintah mencopot izin televisi-televisi yang menayangkan perdukunan. Dicopot izinnya. Ya. Agar pemerintah menutup praktek-praktek dukun. Tangkep-tangkepin semua yang terlibat dengannya. Agar pemerintah membubarkan Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Membubarkan Asosiasi Supranatural Indonesia. Dan mencabut izinnya. Izinnya ada di Kemenhumkam. Ada nomornya, saya lupa. Gak apa, ngapain ngapalin nomor izinnya. Rugi. Tapi memang sudah terizin. Asosiasi Supranatural Indonesia harus dicabut izinnya. Dan dipanggil pengurusnya untuk ditangkap, kemudian dipenggal tanpa dimintai tobat. Ini tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab dai ya nomor sekian, pemerintah yang pertama. Nah, pemerintah. Gak boleh ya berkolaborasi, karena itu kekufuran. Ridho dengan kekufuran aja kufur. Ridho dengan perdukunan, oh biarin aja lah dukun-dukun itu, bagus mereka itu, kufur. Apalagi mengizinkan para dukun. Pemerintah, kita minta izin dong bikin itu nomor yayasan, nomor itu perizinan asosiasi kita. Oh, monggo, tafadol. Ini kasih nomornya, Kemenhum, kamprek. Nah, dapat stempel nomornya. Ini kufur, kekufuran. Nggak main-main ini. Kalau ada yang bilang, oh, ndak kufur, dok. Jangan dengerin itu. Dia juga ansoru togut ternyata. Ya. Pembela, pengacara togut. Nah, ini kekufuran perdukunan itu enggak mungkin berdampingan dengan tauhid. Lihat di negeri tauhid Saudi Arabia, perdukunan dibasmi. Dukun itu praktek diam-diam, ketangkep, dipenggal. Ya. Di Indonesia yang katanya negeri Islam, katanya dukun ya dihormati. Pakai jubah, cium tangan orang-orang. Ya, jadi kiai. Ini dukun padahal dia. Ya. Bahkan kemarin Perdunu itu bikin klarifikasi katanya. Tujuannya itu salah satunya apa ya? Lucu lah pokoknya. Ya. Ini untuk memberantas dukun-dukun palsu katanya. Ya, supaya masyarakat tidak tertipu dengan dukun palsu. Karena yang ini di Perdunu dukun asli. Ya, kafirnya tambah asli. Tambah asli. Oh, gimana ceritanya? Ya. Siapa yang bela Perdunu itu kufur ya, kawan. Mau negara kek, mau siapa pejabat kek. Ya. Siapa yang membela kufur ya? Ya. Ini enggak main-main nih perdukunan nih. Ya, karena ya jarang-jarang itu. Pelaku penyelisihan terhadap syariat, pelakunya itu dibunuh tanpa diminta tobat. Nah, ya, itu dukun. Nah, bahkan siapa aja boleh membunuhnya. Syekh bin Baz di Subuh Salam itu mengatakan, siapa aja boleh selama niatnya ingin memberantas perdukunan. Walaupun dia ditangkap, walaupun dia dipenjara, walaupun dia dibunuh, dia boleh membunuh dukun. Makanya di masa sahabat yang membunuh dukun itu, selain perintah dari Umar, ada di antara sahabat. Ya, semisal siapa? Jarir bin Abdullah. Ya, yang membunuh dukun. Jarir apa Jundub? Jundub. Jundub bin Abdullah. Yang membunuh dukun tanpa izin dulu ke Amirul Mukminin, enggak ada dia ngelihat dukun lagi atraksi, oh dipenggal. Nah, balikin coba kepala kamu. Enggak izin dulu, Amir, ada dukun itu. Kelamaan. Keburu dukunnya bubar. Sekarang acara sihir kayak begitu jadi suatu hal yang lumrah. Bahkan dilindungi. Ya. Dengan mengatasnamakan seni dan budaya. Ya, debus, kuda lumping, reok. Kemudian apalagi yang di Ponorogo itu apa? Ya, reok. Pakai jin. Gigi topeng, topengnya itu puluhan kilo beratnya. Gak mungkin gigi normal mau patah, kropos gigi. Ya, gigi kita baru nyongkel teh botol aja udah ogrek. Ya. Tiga kali aja kakak ogrek langsung. Tahu Raymond ogrek? Langsung, apalagi ini gigit topeng kuda lumping dilindungi, itu pakai jin itu langsung makan beling ya. Wih, budaya debus, wah kebal dibacok, ini budaya. Loh, kok budaya kayak begitu, budaya apa? Coba nih ada pertunjukan kayak gitu-gitu, reok apa debus, antum ya, bunuh-bunuhin tuh pelakunya. Ini syirik. Usir, kalau enggak usir lah minimal. Ini syirik, bubar kalian, ittaqillah. Ittaqullah. Ya Tuhan. Ya. Waduh, Allah, diapain nanti? Hah? Ditangkap. Provokator, radikal, kadrun, segala macam lah. Intoleran, tidak cinta NKRI. Ah, udahlah segala macam. Sematan-sematan julukan-julukan yang buruk di negeri tauhid katanya. Loh, di negeri dukun ini. Hah? Dukun tersebar ini. Allah musta'an. Mesti kita jadikan ini negeri tauhid ya. Pertama memberantas perdukunan. Siapa yang paling bertanggung jawab? Negara. Dai juga, ini tugas tanggung jawab dai. Iya dai juga, tapi yang paling bertanggung jawab negara. Lu apa fungsinya negara Islam? Katanya negara Islam. Mana ada negara Islam perdukunan diberi izin? Ini halu itu. Halu. Mana ada? Sekaliber selevel Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi aja yang zalim. Itu mana ada dalam sejarah Hajjaj itu ya, bolehin perdunu gitu. Ya, perdua persatuan dukun Arab itu mana ada? Hah? Mana ada, ngaco aja, nggak ada. Ya Allah musta'an. Ya mana lagi tadi? Ya. Mana sampai mana tadi ya lewat? Ya man atakahinan itu ya. Fahada yakfur idza saddaqahum. Ini kufur kalau mereka membenarkan dukun tersebut. Kufurnya kufur apa? Kata Syekh bin Baz, kufur akbar. Kufur akbar maknanya apa? Ya di dunia kafir berlaku hukum-hukum kafir. Di akhirat kekal di neraka selama-lamanya. Terhapus amal-amal dia. Nah. Berdasarkan sabda Nabi man atakahinan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun fasaddaqahu bima yaqul dan dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana lam yusaddiqhum, kalau dia enggak membenarkan para dukun tersebut, fa innahu la tuqbalu lahu salatun 40 yawman, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Ya. Fa mujarradu dhahabihi ilaihim ma'siyatun kabiratun. Sekedar pergi ke dukun aja itu sudah maksiat, dosa besar. La tuqbalu lahu salatun 40 yawman, enggak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Maknanya dia tetap mesti mengerjakan salat tersebut tanpa perlu mengkodoknya. Maknanya lagi dia tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya. Jaminan dari Allah. Kenapa demikian? Uqubatan lahu ala dhahabihi ilaihi. Sebagai sanksi bagi dia karena dia pergi ke dukun tersebut. Ya. Sekarang kita enggak kedatang ke dukun lagi. Dukun datang ke kita, kemana? Ke TV, ke gadget, menawarkan kesyirikan dengan berbagai menunya, teluh, santet, ramalan dan yang lainnya. Ya. Bahkan ada dukun nyamar di TV nasional jadi merukiah gitu ya. Dan namanya ustaz lagi, kayak peci lagi. Ya, kun fayakun. Kun fayakun. Itu aja ayatnya. Kun fayakun, kun fayakun. Kun fayakun. Kok juga enggak cocok ya? Ini kok lagi ngerukiah kun fayakun. Merukiah itu pakai ayat kursi, dibacakan kebesaran nama dan sifat Allah. Ya, atau dengan muawwidzatain, dengan dua ayat perlindungan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan cocok. Ini ayat kun fayakun. Apa coba itu? Jadilah. Itu apa itu? Hah? Itu cuma akal-akalan. Biar dibilang, biar dikatakan oleh masyarakat, oh ini pakai Quran. Kedok. Kedok. Padahal dia dukun. Dia gak akan mampu membacakan Quran kamilah secara sempurna. Enggak. Coba suruh baca ayat kursi sendiri dia. Secara sempurna. Ya. Secara sempurna. Pasti ada yang dia belok-belokin maknanya. Kalau dibaca sempurna, oh sempurna kok. Enggak, perhatikan dengan seksama. Pasti ada yang dia belok-belokin. Ya, hatta baca qul a'udzu birabbin nas aja enggak sempurna. Ya, cuman qul a'udzu birabbin nas, udah itu aja. Qul a'udzu birabbil falaq, udah itu aja. Qul huwallahu ahad, udah itu aja. Ah. Ya. Mana lagi tadi? Ini juga ya, kok di negara Islam ada ya? Televisi nasional yang ditonton oleh jutaan masyarakat menampilkan tayangan dukun berkedok ustaz. Acara rukiah. Rukiahnya kurang ajar lagi. Saya perintahkan kepada malaikat. Waduh, togut. Perintah malaikat siapa dia? Hah? Malaikat halu dia. Dia pikir itu malaikat, padahal setan. Atau dia memang mau menipu, atau memang dia tertipu. Ada jin nyamar di dia, saya berkhidmat sama Pak Ustaz. Pak Ustaz mau apa? Saya tolong. Dia pikir ini malaikat, gitu kan? Padahal setan. Nah, malaikat, ya jin itu tinggal pura-pura pakai sayap aja. Dia pikir malaikat, karena dia kan imajinasinya kalau malaikat itu pakai sayap gitu ya. Peri gitu. Nah, itu kan keyakinan musyrikin Quraisy. Karena musyrikin Quraisy meyakini malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Ya. Mana lagi tadi? Sudah ya? Ya. Tapi cukup sampai sini ya. Pekan depan insya Allah kita khataman deh. Pekan depan insya Allah 5 halaman. Ya, mudah kita mulainya lebih awal pekan depan habis Isya. Biar kita bisa khataman dan kita bisa melanjutkan dengan pembacaan buku-buku yang lain dari risalah ulama Ahlussunnah dengan syarah ulama Ahlussunnah. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.